sesok kowe mrono. Acare sayang jebule kaya ngono. Tak sedadaku atiku cemburu, sakit hatiku tutu sakit rindu. Jane aku mas ra nyuwu wis nrimo, nunggu sliramu sepele sepono. Sampai